bimbang yang kulakukan sejak dulu. Dengan nyanyian burung melakukan nada merdu. Dulu selalu ku bertanya, apa arti hidup ini? Senandung irama mereka menjawab, lakukanlah alam semesta ini. Ini semuanya terjawab, tak ada yang perlu diragukan. Tentramkan dunia ini, bahagia dan jalankanlah cinta-cintamu. Nyanyikanlah, lagukanlah nada ini. Nada indah, lagukan alam ini. Lenyapkanlah, hilangkanlah rasa ragu. Lagukanlah alam semesta namadu. Tentramkan dunia ini, bahagia dan jalurkanlah cita-citamu. Oh, nyanyikanlah, lagukanlah nada ini. Nada indah melagukan alam ini. Lenyapkanlah, hilangkanlah rasa ragu. Lagukanlah alam semesta namaku. Nyanyikanlah, lagukanlah nada ini. Nada indah melagukan alam ini. Lenyapkanlah, hilangkanlah rasa ragu. Lagukanlah alam semesta namaku.